Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sesi yang ketiga dari kajian di pekan kedua ini dalam program kuliah Mafatih Al-Ilm, masih dalam pembahasan kitab yang pertama, Al-Mandhumah Al-Mimiyah Fil Wasaya Wal Adab Al-Ilmiyah, karya Al-Allamah Hafidh Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di halaman 70 dari buku panduan, bait syair yang ke-126. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, kam qad tahadda quraishan fil qadimi wahum ahlul balagati bainal khalki kullihimi bimithlihi wa bi ashrin thumma wahidatin falam yarumuhu iddal amru lam yarumi الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله لم ينضموا لمثلهم أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه جل عن شبه له وسم. Baik, sini saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, tahaddi Al-Quran ala ahli al-balagha, tantangan Al-Quran terhadap ahli sastra. Dan yang kedua, al-jin wal-ins lam yastati'u an ya'tu bimithlihi walau ijtama'u. Jin dan manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran walaupun mereka bersekutu, bergabung untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Di sini penulis berkata, kam qad tahadda Quraishan fil qadimi, betapa banyak Al-Quran ini menantang orang-orang Quraisy di masa dahulu. Iya, di masa dahulu ditantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wahum ahlul balagah bainal khalki kullihimi. Padahal orang-orang Quraisy itu adalah ahli balagah di antara seluruh kabilah Arab waktu itu. Jadi orang-orang Arab itu banyak suku, dan perkembangan bahasa mereka itu beraneka ragam. Tapi di antara yang paling bagus dalam balaghah itu adalah orang-orang Quraisy. Bersamaan dengan itu mereka ditantang mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mampu untuk hal tersebut. Iya. Mereka ditantang bimithlihi untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 88, kullawi jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, andai kata jin dan manusia, atau manusia dan jin bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal dengannya. Walaupun sebagian dari mereka membantu sebagian yang lainnya. Iya. Jadi tantang dulu mendatangkan semisal. Dan mereka tidak bisa. Setelah itu ditantang wabi ashrin, mendatangkan 10 surah saya. 10 surah yang semisal dengan Al-Quran. Dan ini di surah Hud ayat 13. Am yakulu naftarah, kul fa'tu bi ashri suarin mithlihi muftarayat, wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Apakah mereka berkata bahwa Nabi Muhammad mengada-adakan Al-Quran ini? Jadi kalau mereka berkata seperti itu, jawablah kepada mereka. Katakan wahai Nabi Muhammad, jawab mereka. Fatu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Maka datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang diada-adakan. 10 surah. Wada'u man istata'tum min dunillah. Dan panggil semua yang kalian mampu selain daripada Allah. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang benar-benar jujur. Ya, mereka tidak mampu juga. Kemudian ditantang mendatangkan satu surah. Ya. Thumma wahidatin, kemudian satu surah. Nah, dan ini sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan semisal dengannya di surah Yunus. Iya. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka datangkanlah sebuah surah yang semisal dengannya. Dan panggil seluruh saksi kalian. Semua yang bisa membantu kalian selain daripada Allah. Kalau memang kalian benar. Dan mereka tidak mampu untuk hal itu. Falam yarumuhu iddal amru lam yarumi. Mereka tidak akan mampu untuk hal tersebut. Karena perkara yang seperti ini tidak bisa dituju. Tidak bisa dituju, tidak bisa didapatkan. Tidak bisa seseorang mencapainya. Tidak akan ada yang mampu. Al-jin wal-insu lam ya'tu lawijitama'u bimithlihi walawindammu limithlihimi. Jin dan manusia tidak akan mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran walaupun mereka bersatu padu. Walaupun sebagian dari mereka telah bergabung dengan yang lainnya. Ya, itu ayat yang saya bacakan tadi ya di surah Al-Isra. Qul lawijitama'atil insu wal-jinnu ala ayya'tu bimithli hadal Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, andai kata jin, andai kata manusia dan jin bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal dengannya. Walaupun sebagian dari mereka membantu sebagian yang lainnya. Anna wa kaifa wa rabbul arsy qailuhu. Subhanahu jalla an syibihin lahu wa sami. Ya. Bagaimana mungkin? Dan kenapa bisa mereka seperti itu? Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa? Padahal Allah Rabbul Arsy yang mengucapkannya. Ya, sedang Allah Rabbul Arsy yang mengucapkannya. Jadi sepanjang itu adalah firman Allah Rabbul Arsyil Azim yang dia yang berfirman dengannya, bagaimana mungkin dan tidak akan bisa mereka mendatangkan yang semisal dengannya. Subhanahu jalla an syibihin lahu wasami. Maha suci Allah dan maha tinggi. Ada yang semisal dengannya dan ada yang sepadan dengannya. Iya. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengannya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu ada yang sepadan dengan Allah? Artinya betul-betul tidak ada padanan. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Nah. Baik. Jadi ini penjelasan tentang keagungan Al-Quran. Tidak ada yang semisal. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Maka harus dipahami kedudukan kitab Allah di dalam hati, di dalam syariat ini, dan itu harusnya selalu berada di dalam hati seorang muslim dan muslimah. Dan ini menjadi motivasi kuat untuknya supaya lebih giat di dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian di akhir pembahasan tentang wasiat seputar Al-Quran ini, di halaman 71 kata penulis, maka na khalqan wala faydan tasawwarahu nabiyuna la wala ta'bira din yasami. Kenapa? Oh ya. Terserah antum ya, terbalik. Kalau cetakan saya tidak terbalik. Ya. Mungkin di halaman 27 ya, kalau di cetakannya antum. Terbalik. Makana khalqan wala faydan tasawwarahu nabiyuna la wala ta'bira di nasami. بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهيم والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن الأربان والعجم. Saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, Al-Quran kalamullah anzalahu ala qalbi nabihi laysa makhlukan. Iya. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan, adalah kalam Allah yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk. Itu bahasa penulis. Maka ana khalqan, bukanlah makhluk. Iya. Nah, ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Dan dalil-dalil yang membantah mereka itu banyak sisi. Dan para ulama telah menulis puluhan buku. Dan bantahan terhadap mereka dibaca di mana-mana. Karena ini kesesatan yang sangat besar, kekafiran yang sangat nyata. Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wala faylan tasawwarahu nabiyuna. Bukan juga faylan. Iya. Bukan sebuah makna yang digambarkan oleh Nabi kita. La. Bukan ya. Ini penegasan. La penegasan. Wala ta'bira di nasami. Dan bukan pula ta'bir seorang makhluk pun. Di nasam artinya orang yang memiliki nyawa, maksudnya makhluk. Jadi dia bukan bahasanya makhluk. Ini di sini membantah tiga kelompok ya. Yang pertama, makana khalqan, bantahan terhadap Jahmiyah. Wala faylan tasawwarahu nabiyuna, ini bantahan terhadap kelompok filsafat. Ya. Dan bukan juga ta'bir. Ta'bir atau hikayah, ini bantahan terhadap kelompok Asy'ariyah dan Qullabiyah. Nah. Baik. Jadi ini selalu para ulama kita itu mendudukkan Al-Qur'an pada tempatnya. Dan kalau ada yang menyimpang, disebutkan penyimpangannya supaya jangan ada yang tertipu. Ya, karena yang menjadi masalah orang-orang yang salih itu kadang ada lalainya. Itu yang disebut dengan nama apa? Ghaflatus salihin. Kelalaian orang salih, saking baiknya dia gampang ditipu. Iya. Saking baiknya. Tapi orang yang kuat pengetahuannya, dia baik dan juga berhati-hati. Dia baik dan juga apa? Berhati-hati. Karena itu diterangkan dari jalan yang lurus untuk diikuti, diterangkan dari jalan yang menyimpang untuk dihindari. Jangan ada yang mengikutinya. Jangan ada yang mengikutinya. Baik. Dan ini pembahasan tentang bantahan terhadap tiga kelompok ini. Ini akan lebih luas nanti di pembahasan akidah ya. Kita ada di kurikulum kita materi akidah wasitiyah. Al-akidah al-wasitiyah. Nanti kita akan bahas di situ. InsyaAllah ta'ala terkait dengan masalah Al-Quran. Kalamullah. Kemudian beliau terangkan hal yang benarnya. Bal qalahu rabbuna qawlan wa anzalahu wahyan ala qalbihil mustaikidil fahimi. Bahkan Al-Quran itu adalah Allah berfirman dengannya. Iya. Wa anzalahu, dan Allah yang menurunkannya. Wahyan, sebagai wahyu. Allah yang berucap dalam bentuk ucapan, berfirman dalam bentuk ucapan, dan Allah yang menurunkannya sebagai wahyu ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mustaiqid, yang selalu terjaga, al-fahimi, yang selalu paham. Itu di dalam Al-Quran ya, dikatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Rabbil Alamin, dibawa oleh Jibril Ruhul Amin ke hatimu wahai Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau ini mustaiqib, selalu terjaga. Ya, sampai kalau tidur pun mata beliau tidur, tapi hati beliau tidak tidur. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi." Sungguhnya kedua mataku itu tidur, tapi hatiku tidak tidur. Hatiku tidak tidur. Dan beliau ini al-fahimi, selalu paham, sempurna di dalam memahami. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wallahu yashhadu wal amlaku syahidatun war ruslu ma'muminil urbani wal ajami. Allah yang mempersaksikan hal tersebut. Demikian pula seluruh malaikat mempersaksikan. Beserta demikian pula para rasul berserta orang-orang yang beriman dari kalangan Arab maupun Ajam. Al-Urban maksudnya orang Arab dan orang Ajam, semuanya mempersaksikannya. Baik, selesai di sini penjelasan wasiat agar berpegang dengan Al-Quranul Karim. Ya, poin-poin pentingnya sangat bermanfaat sekali bagi seorang penuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Di halaman 72 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-wasiyatu bis sunnah. Wasiat agar berpegang dengan sunnah. Ini kelanjutannya setelah menjelaskan wasiat untuk berpegang dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan dasar yang kedua di tengah umat Islam dari tugas seorang penuntut ilmu di dalam mempelajarinya. Maka beliau ingatkan wasiat-wasiat seputar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan jelaskan kedudukan sunnah Nabi, kedudukan orang yang menyandang sunnah itu, bagaimana pentingnya perhatian terhadap sunnah, menghafalnya, memahaminya, menyebarkannya, mengajarkannya. Iya. Ini rangkaian dari pembahasan-pembahasan penulis. Beliau memulai menjelaskan tentang apa periwayatan hadis dan mulazama terhadap ahli hadis. Kata beliau rahimahullah, irwil haditha walazim ahlahu fahumun najuna nassan sarihan lirrasuli numi. Riwayatkanlah hadis. Irwil hadith, riwayatkan hadith, walazim ahlahu, dan komitmenlah dengan ahlinya, maksudnya mulazama kamu bersama ahlinya. Mulazama itu artinya dia terus bersama gurunya, selalu berada di dekatnya, belajar darinya, itu namanya mulazama. Iya. Jadi kalau kebanyakan waktunya dia berada di sekitarnya, maka itu disebut mulazama. Dan mulazama itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya, tergantung jenisnya ya. Sama di majelis seperti ini juga disebut mulazama. Tapi kan acaranya tiap Sabtu Ahad. Kan begitu. Dua kali dalam sebulan. Itu juga bentuk mulazama kalau seorang continue di dalamnya. Iya, dan ada yang mulazama dengan jumlah yang banyak kepada gurunya. Seperti misalnya Abdullah bin Wahab Al-Misri, beliau mulazama dengan Imam Malik itu lama sekali. Sampai disebutkan beliau ini kalau hadir di pelajaran Imam Malik, kadang beliau ngantuk-ngantuk. Ya, saking banyaknya dia mendengar muwatta Imam Malik dari Imam Malik. Ya. Dan itu tidak dianggap celaan oleh para ulama terhadap beliau. Bahkan beliau ini termasuk salah seorang rawi yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Sufyan ibn Uyainah, dia mulazama dengan gurunya Amr bin Dinar 20 tahun. Sampai ketika Amr bin Dinar sudah tua, mulutnya baru bergerak begitu, mau berucap, Sufyan bin Uyainah sudah tahu Amr bin Dinar mau bicara apa. Ya, dia sudah mengerti. Saking dia kuasai hadith-hadith dari Amr bin Dinar. Baik. Ini mulazama namanya. Dan kalau mau berpikir tentang bagaimana mulazama para ulama terhadap ahli hadith, ini sesuatu yang menakjubkan kalau kita baca di dalam apa? Sirah-sirah mereka. Sampai ada seorang ahli hadith, dia sudah meninggalkan keluarganya puluhan tahun. Dia di tengah ahli hadith, mulazama. Suatu hari dia didatangi oleh anak muda. Datang di majelis. Kemudian anak muda ini bertanya, di mana fulan bin fulan? Dia tanya kepada orang di majelis. Ditunjukkanlah. Ya, maka anak muda ini perkenalkan dirinya, saya adalah anak kamu. Ya, subhanallah. Jadi anaknya sudah besar, dia tidak pernah lihat. Ya, kalau masa sekarang kan gampang kan, kalau orang di negeri lain, gampang dia pulang, bisa telepon. Hah? Kalau di masa dahulu bagaimana? Masa dahulu. Iya. Karena itu banyak kemudahan sebenarnya. Allah mudahkan untuk kita di masa sekarang ini. Bisa belajar dari jarak jauh. Orang bisa dapat ilmu. Dia bisa ulangi. Kalau dulu bagaimana caranya diulangi? Tidak ada rekaman. Ya, tidak ada tape recorder. Tidak ada mereka. Tidak ada MP3. Tidak ada. Tapi hafalannya mereka luar biasa. Satu kali dengar hadith langsung hafal. Iya. Ada yang seperti Az-Zuhri itu tadi. Tidak mau mengulangi hadith berapa? Dua kali. Ya, kalau kita di masa ini, semakin banyak fasilitasnya, semakin banyak juga malasnya. Ya, hafalannya semakin jelek saja. Ya, mungkin kalau kita hidup di masanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kita ini rawi-rawi yang ditinggalkan hadithnya. Rawi yang jelek hafalannya. Ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemudahan. Karena kita banyak kelemahan, kita diberi apa? Kemudahan. Nah ini ada seperti kamera ini merekam, ada MP3. Nah, itu Imamul Bukhari-nya itu MP3 itu. Ya. Terekam semua ya. Jelas ya? Nah, itu ada kemudahan. Sisa bagaimana suara itu berijtihad, bersungguh-sungguh. Baik. Jadi ini dua beliau wasiatkan. Iya. Irwil haditha walazim ahlahu. Riwayatkan hadith dan mulazamalah kamu terhadap ahlinya. Terhadap ahli hadith. Ini dua. Beliau wasiatkan. Kenapa? Fahumun najuna nassan sarihan lirrasuli numi. Karena mereka lah yang selamat. Mereka lah yang selamat. Ini dari keistimewaan perhatian terhadap sunnah. Meriwayatkan hadith. Mereka itu adalah an-najun. Al-firqatun najiyah. Kenapa dikatakan najun? Mereka yang selamat. Ada nas sharih dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Numi disandarkan kepada beliau. Numi diriwayatkan kepada beliau. Disandarkan kepada beliau. Ada hadithnya. Iya. Banyak hadith ya. Di antaranya hadith tentang perpecahan umat. Itu ada beberapa riwayat. Yang paling mending riwayatnya itu adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqati al-yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqati an-nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum fin nar illa wahidah." Kata beliau, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara telah berpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ini dikatakan firqatun najiyah. Kenapa? Karena semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti mereka saja yang apa? Yang selamat. Ya, ketika Nabi ditanya, ya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka? Wahai Rasulullah, itu pertanyaan di sebagian riwayat ya. Jadi tanya siapa mereka? Pertanyaannya itu mempertanyakan orangnya siapa. Tapi Nabi tidak menjawab menyebut orang. Nabi menjawab menyebut apa? Sifatnya. Sehingga siapa yang bersifat dengan sifat itu, dialah yang selamat. Kalau disebut orang kan, orang itu akan meninggal. Iya. Tapi Nabi sebut sifat. Sehingga siapa yang bersifat dengan sifat itu, mereka lah yang selamat. Nah, Nabi sifatkan mereka adalah al-jama'ah. Orang yang di atas, jama'ah. Kebersamaan. Al-jama'ah itu ada dua makna. Makna yang pertama, jama'atul haq, jama'ah kebenaran. Yaitu mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Karena itu datang tafsirnya di sebuah riwayat yang hasan dari seluruh jalan-jalannya. Nabi tafsirkan al-firqatun najiyah hum ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Iya, ini jamaah kebenaran. Dan jamaah yang kedua bermakna umat Islam dipimpin oleh pimpinan negara. Dipimpin oleh pimpinan negara. Jadi ini yang selamat. Ini yang selamat. Ya, kalau dikatakan al-firqatun najiyah, siapa saja kalau jemaah kebenaran. Ya, mau warga negara, apapun, warna kulit, apa saja. Laki-laki maupun perempuan. Firqatun najiyah itu bukan kelompok. Bukan jemaah. Bukan jemaat-jemaat yang sekarang beredar di tengah manusia ya. Itu sebenarnya bukan jemaah, itu istilah saja ya. Jemaah fulan, jemaah fulan. Kalau bahasa syar'inya itu firqah namanya. Pecahan-pecahan. Kalau bahasa syar'inya. Sebab jemaah itu cuma satu, jemaah. Diakui di dalam syariat. Iya. Ya dia bukan kelompok. Bukan organisasi. Bukan lembaga, bukan partai. Tapi dia adalah apa? Sifat. Siapa yang mengikutinya, maka mereka adalah yang selamat. Mereka yang selamat. Baik. Dan di sini penyebutan kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Ini wa'id, min babil wa'id, ancaman. Bukan artinya mereka pasti dalam neraka, tidak. Tapi diancam dengan apa? Neraka. Diancam dengan neraka. Karena Nabi telah berkata, wasataftariku ummati, dan umatku akan berpecah. Masih disebut mereka adalah apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa di antara umat ini ada yang keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari jalan petunjuk. Sehingga apa? Sehingga diancam dengan neraka wal iyadzu billah. Dan di sini Nabi tidak memastikan orangnya siapa yang masuk neraka ini. Jelas ya? Kalaupun ada dari para ulama yang menafsirkan, mereka globalkan saja. Dari firqa-firqa, kelompok-kelompok yang diketahui menyimpang di dalam sejarah, mereka hanya sebut, tapi menta'yin itu enggak disebutkan di dalam hadith ini. Iya. Karena itu jangan sembarangan ya. Ada sebagian orang dengan kejahilannya dan kebodohannya. Ya menta'yin. Apalagi kalau dia sudah berbeda pendapat dengan orang. Iya. Kelompok yang harusnya tidak dia tidak dipastikan bahwa mereka ini sebagai ahlun nar karena mereka masih muslim. Kalau kafir itu yang dipastikan sebagai apa? Ahlin nar. Tapi kalau dia masih muslim, maka itu dikatakan diancam. Diancam. Jelas ya? Nah itu jangan sampai seorang itu masuk di dalam perkara-perkara yang dengan kejahilannya dia membuat apa namanya? Membuat klaim terhadap manusia, ini masuk neraka, ini masuk sorga. Seakan-akan sorga itu kaplingan dia. Nah, ini saya kapling sudah ini sorga. Yang masuk sorga itu kelompok saya saja. Ini tidak setuju dengan saya, kamu finnar. Ya. Kan begitu ya bahasanya, orang-orang jahil. Ya, dan orang-orang yang jahil seperti ini, itu umum ya. Ya, seperti yang kita sudah lihat ya dari sifat-sifat orang yang berilmu, orang-orang jahil seperti itu umumnya itu cuman mengaku saja tahu, mengerti. Tapi kalau ditanya, kalau dilihat sebenarnya tidak punya ilmu. Itulah kejahilan. Nah, itu dari masalah yang sering saya sebutkan bahwa cuman pandai bicara saja itu belum menunjukkan ilmu. Ya, orang Khawarij hafal Quran, orang Khawarij itu. Baca Al-Qurannya luar biasa. Tapi tidak masuk di hatinya. Bersamaan dengan itu Nabi sebut mereka Hudatsaul Asnan Sufahaul Ahlam. Masih muda umurnya dan dungu pemikirannya. Orang-orang Khawarij ini. Padahal mereka banyak menghafal Quran. Jelas ya? Karena itu jangan tertipu di ilmu itu ada sifatnya, ciri-cirinya. Karena itu kita belajar buku ini supaya kita tahu ilmu itu apa. Pandai kita bedakan antara ilmu dan apa? Bukan ilmu. Antara ilmu dan bukan ilmu. Baik. Di antara nas juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelompok yang selamat ini, iya, tentang kelompok yang selamat, hadits yang mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari banyak jalan. Nabi bersabda, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menggembosi mereka, orang yang menyelisihi mereka, sampai datang ketentuan Allah, sampai datang hari kiamat, dan mereka seperti itu. Iya. Maka ini penjelasan dari Nabi bahwa di setiap tempat itu pasti ada dari ahlul haq yang tetap menjaga kebenaran, tampak di atas kebenaran. Walaupun jumlah mereka sedikit. Dan itulah para ulama. Kadang jumlah mereka tidak banyak, subhanallah. Tapi mereka dengan hujjah dan argumen, mereka tampak di tengah manusia. Ya, kalau ilmu, mereka tidak bisa dikalahkan dari sisi hujjahnya. Itulah para ulama. Baik. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang hadith-hadith yang seperti ini, beliau berkata, illam yakunu ashabal hadith fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ashabul hadith, bukan orang yang mempelajari hadith, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Dan ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Yazid bin Harun, dari Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad Ali bin Al-Madini. Mereka sebut At-Taifatul Mansura itu, mereka katakan mereka adalah ashabul hadith. Iya. Karena itu nasihat penulis di sini sangat berharga. Irwil hadith. Riwayatkan hadith. Ya, riwayat itu dia mengambil dari guru. Itu riwayat ya. Walaupun di masa sekarang ini, periwayatin itu lebih gampang dari masa sebelumnya. Kalau masa sebelumnya, itu apalagi di masa awal-awal, namanya riwayat, itu kebanyakannya mereka apa? Diambil dari mulut guru, atau dia baca dari buku guru, yang guru sudah setujui. Tapi untuk masa belakangan itu lebih banyak bergampangan. Sampai di masa sekarang ini periwayatan hadis masih tetap ada. Ya. Tapi riwayat dari sisi sanad itu kebanyakannya dalam bentuk ijazah. Adapun riwayat dalam bentuk makna itu tetap sama dengan sebelumnya. Mereka belajar dari guru, mengambil dan memahami dari apa? Guru. Karena itu harus dipahami bahwa ilmu itu bukan sekadar dia punya sanad periwayatan. Wah, ini si murid bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu betul riwayat ya, dari sisi riwayat. Tapi riwayat yang lain dia juga mengambilnya dari sisi makna. Karena ilmu ini warisan. Warisan dari semua sisinya. Warisan dari sisi riwayat dan warisan dari sisi dirayah. Ya, sehingga kalau ada yang salah memahami hadis, itu akan ketahuan. Ini orang keliru di dalam memahaminya. Tidak ada yang mendahuluinya di dalam memahami seperti itu. Jelas ya? Karena itu, subhanallah, kalau seorang duduk dengan ahli hadis, ya, maka akan kelihatan sekali perbedaan antara ahli hadis dan selain ahli hadis. Baik, walazim ahlahu dan mulazama terhadap ahlinya. Fahumun najun. Mereka ini yang najun, yang selamat. Ini yang kita poinkan di sini ya. Ahlul hadith humun najun. Ahli hadith itu mereka yang apa namanya? Selamat. Iya. Kemudian kata beliau, samit manabirahum wahmil mahabirahum walzam akabirahum fi kulli muzdahimi. Samit manabirahun, datangi mimbar-mimbar mereka. Datangi mimbar-mimbar mereka. Ahli hadith itu punya mimbar. Mimbar itu tempat tinggi. Majelis-majelis. Ya, biasanya memang dari masa dahulu guru itu duduknya di tempat tinggi. Supaya terlihat oleh siapa? Oleh muridnya. Itu memang ada maslahatnya. Jelas ya? Apalagi di majelis di masa dahulu. Kadang yang hadir itu puluhan ribu manusia. Ya, disebutkan di misalnya sebagian rawi Abu Bakar bin Abi Syaibah. Itu dikatakan yang hadir di majelisnya itu sekitar 20 ribu orang. Yang hadir di majelis beliau. Iya, mungkin heran ya. Tidak ada mikrofon waktu itu. Bagaimana mereka dengar? Nah, inilah ahli hadis. Ya, mereka ada cara tersendiri. Karena itu cara penyampaian hadis juga di masa itu ada, masih tercatat. Jadi ada namanya imla, majelis imla. Guru itu, kalau majelisnya besar, dia pilih mustamli. Orang-orang yang menyampaikan, yang menyambul lisan dia. Yang menyambul lisan dia. Jadi dia sudah pilih orang-orang yang menyambung ucapan dia. Jadi misalnya dia pilih 10 orang, sesuai dengan majelisnya. Orang yang pertama, yang paling dekat dengan dia, mendengarkan ucapannya secara langsung. Terus orang yang kedua di belakangnya lagi dekat dengan orang yang pertama ini. Jadi kalau orang yang pertama ini bicara ke belakang didengar oleh orang yang kedua ini. Orang yang kedua ini menyambungnya kepada orang yang ketiga di belakang. Terus sampai kemana? Terakhir. Ya. Sampai di akhir majelis. Jadi semuanya dengar. Ya, cuman saya caranya aja yang berbeda. Ya, kalau kita lebih gampang ya. Kalau mustamli kita masa kini ya ini. Mikrofon-mikrofon ini. Ya. Lebih mudah. Nah, tapi subhanallah, kekurangan fasilitas di masa itu banyak berkahnya. Banyak berkahnya. Iya. Jadi mungkin karena guru sudah bicara sampai ini menyampaikan lagi, jadi ini berulang kali dia dengar kan ucapan itu. Iya. Jadi lebih bagus dihafal, lebih banyak kesempatan. Dan mereka juga lebih fokus. Ya, kadang mikrofon seperti ini bagus ya, perhatian, tapi kadang ngantuknya lebih banyak. Ya. Ada yang khusyuk, tapi khusyuknya ke bawah. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan antara masa ini dengan masa dahulu. Ya, tapi apabila seorang itu bersungguh-sungguh berijtihad, maka ilmu itu dimudahkan. Tapi perhatikan jalannya ahli hadis supaya kita tahu jalan mereka itu kayak bagaimana. Jadi datangi mimbar-mimbar mereka. Wahmil mahabirahum. Bawa mihbar mereka. Bawa tinta-tinta mereka. Maksudnya ilmu yang mereka ajarkan. Ya, itu hendaknya kamu tulis. Jadi kalau hadir ke majelis, ya bawa pena, bawa kertas untuk menulis. Iya. Tinta itu tulis di situ dari ilmu mereka. Dijaga. Nah, jadi seperti itu menghadiri majelis ilmu. Seorang ketika belajar sebuah buku, dia kuasai buku itu. Dari dobetnya, cara membacanya, makna kalimatnya, tidak dia luput. Ya, jadi kalau suatu hari dia baca ulang buku itu, dia sudah tahu, saya kemarin dari guru, saya bacanya kayak begini. Jelas ya? Makanya perlu ditulis. Ya, perlu ditulis, dirapikan. Ya, dan itu berjalan dari metode para ulama dari masa dahulu hingga hari ini. Seperti itu keadaan mereka. Wahmil mahabirahum walzam akabirahum. Kemudian kontinulah engkau bersama orang-orang besar mereka. Dari ahli hadith itu berjenjang ya. Ada yang yang paling besar di kalangan ahli hadith. Maksudnya paling ditokohkan, paling menonjolnya, paling berilmunya. Ya, dan di masa sekarang yaitu kelihatannya dari para ulama kita ahli hadith. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Shalal Fauzan. Ini semuanya dari para ulama ahli hadith. Iya. Ahli hadith dari sisi yang sebenarnya. Sebab mereka paham hadith itu dan paham apa? Maknanya. Tidak mesti ahli hadith itu dikatakan ahli hadith orang yang punya riwayat saja. Itu belum tentu dihitung ahli hadith. Dia punya apa? Riwayat saya. Iya. Tapi ahli hadith yang sebenarnya itu orang yang apa? Paham hadith. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mau dibandingkan dengan para imam yang lainnya dari sisi hadith, Imam Syafi'i itu tidak sampai di tingkatan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Karena itu di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim tidak ada satu riwayat pun dari Imam Syafi'i. Jelas ya, karena beliau bukan di tingkatannya di sama dengan yang lainnya dari ahli hadith. Tapi semuanya menghitung Imam Syafi'i dari ahli hadith. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i lebih paham hadith kadang daripada orang yang apa? Orang yang mendengarkan hadith itu. Ya, jadi orang yang punya banyak hafalan hadith, begitu hadithnya didengar oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lebih paham hadith itu daripada dia. Ya. Lebih paham hadith itu daripada dia. Nah, ini ahli hadith. Karena itu jarang ahli hadith itu, dia cuma paham riwayat, tidak paham maknanya, itu jarang. Jarang dikatakan ahli hadith tidak punya fikih, itu jarang. Karena itu seperti Al-Bukhari ya, kita baca kitab Sahih Al-Bukhari. Judul-judul babnya itu fikihnya Imam Al-Bukhari. Nah, itu orang kadang takjub baca Sahih Al-Bukhari. Judul-judul babnya. Ini Imam Al-Bukhari apa maksudnya? Dia bawakan hadith ini di dalam bab ini. Ya, kadang banyak orang yang bingung. Saking dalamnya. Dan istimbat yang sangat tajam. Demikian pula kalau kita baca di dalam buku-buku yang lainnya. Kalau kita baca di Sahih Muslim. Ya, apalagi di tambahan bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kita baca misalnya di Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, ya, Sunan Ibnu Majah. Itu kelihatan sekali bagaimana fikih mereka. Berbagai cabang ilmu itu kelihatan di bab-bab yang disebutkan oleh para ulama. Jadi jangan dikira ya buku-buku hadis itu tidak ada fikihnya. Bahkan fikihnya ahli hadis itu sudah teruji bahwa ketika terjadi perselisihan fikih, diketemukan fikihnya ahli hadith itu lebih benar daripada yang selainnya. Lebih benar daripada apa? Yang selainnya. Sebab mereka berpegang dengan hadith dan athar. Berpegang dengan hadith dan athar. Ya, karena itu, ini bahasa penulis di sini, samit manabirahum, wahmil mahabirahum, walzam akabirahum. Mulazama dengan akabirnya. Kibar dari ahli hadith. Iya. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakah ma'akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la yazalun nasu salihina mutamasikina ma atahumul ilm min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim fa idza atahum min asagirihim halaku. Terus-menerus manusia itu salih, berpegang teguh sepanjang ilmu itu datang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari orang-orang besar di tengah mereka. Kalau datang dari orang-orang kecilnya, maka mereka akan binasa. Iya. Baik. Ini al-asagir kadang dihitung kepada orang yang tidak ahli di bidangnya. Kadang asagir dibahasakan untuk nama ahlul bidah. Sifat mereka seperti itu. Iya. Maka selalu seorang itu mengambil dari al-akabir, itu lebih bagus dan lebih apa? Lebih selamat. Iya. Walzam akabirahum fi kulli musdahimi. Jadi mulazamah dengan kibar mereka pada setiap apa? Setiap musdaham. Ya, jadi kalau ada yang ramai padat gitu, ya jangan surut. Wah ini sudah terlalu ramai majelisnya, nggak bisa kita hadir. Enggak, masuk ke dalam. Cari mulazamah. Ya, itu dikenal Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sunani rahimahullah, itu ahli hadis yang paling banyak didatangi oleh manusia sepanjang sejarah ahli hadis. Abdul Razzaq bin Hammam As-Sunani. Iya. Tinggal di Sana. Dan disebutkan di tempat tinggal beliau itu tidak ada air di dekat beliau. Kalau mau dapat air, jalan dulu beberapa mil. Beberapa kilo baru dapat air. Ya. Tapi subhanallah, orang yang paling banyak didatangi ahli hadis. Karena di masa itu santai mereka. Yang mereka cari adalah apa? Ilmu, fasilitas itu mereka tidak pikir fasilitas. Gampang. Iya. Mereka menganggap berangkat itu keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu saja sudah jihad. Iya. Sudah jihad. Orang meninggal dalam menuntut ilmu di tengah jalan lebih bagus daripada mati syahid. Karena itu mereka tidak berpikir fasilitas. Beda dengan penuntut ilmu di masa sekarang. Mau belajar tanya dulu apa fasilitasnya di sana. Makannya enak atau tidak? Kan begitu kan? Ya. Ruangannya ada AC atau tidak? Ya. Kemudian tidurnya bisa nyenyak atau tidak? Ya. Kira-kira tidak banyak nyamuk? Ya. Muncul banyak pertanyaan. Karena keagungan ilmu itu kurang di dalam apa namanya? Kurang di dalam hatinya. Kurang di dalam hatinya. Ya saya masih ingat ya, sebelum berangkat ke Yaman itu diceritai habis-habisan tentang Yaman. Ya sampai pikiran saya itu, sudah kalau saya kesana enggak apa-apa, saya meninggal aja di sana. Ya. Tapi alhamdulillah setelah sampai ke sana saya lihat malah banyak kemudahan. Ya banyak kemudahan. Walaupun apa namanya? Orang-orang yang datang setelahnya itu lebih banyak mudahnya. Kalau kita bahasakan lebih nikmat ya. Karena saya masih ingat awal kali di tempat Syekh Mukbil itu, kita pagi dengan sore itu makan roti. Ya rotinya bukan roti yang antum kenal ya. Rotinya itu kayak setengah batok kepala kelapa begini, setengah batok kelapa. Kalau baru keluar dari oven, dari pembakaran, oh masih ini, masih lembek. Tapi tinggal sejam saja, itu kayak batu kerasnya. Iya. Lempar anjing bisa mati itu anjing. Jadi kita kalau mau makan dimasukin ke air dulu. Masukin ke air. Baru dimakan. Nah, itu makanan pagi dan petang. Dicampur dengan apa? Sayur-sayuran. Makan nasinya cuma sekali sehari saja. Siang saja makan nasi. Iya. Cuma nasi. Warnanya kuning kayak nasi kuning sini ya. Terus dasarnya sayur. Itu aja. Tidak ada ikan, tidak ada daging. Kerupuk saja tidak ada. Ya. Subhanallah. Tapi bersamaan dengan itu nikmat belajarnya. Itu kadang Syekh Mukbil itu sering saya ingat betul beliau berkata, "Ya ikhwanana, al-ilm ma'al faqr muyassar," kata beliau. Kata beliau, ilmu bersama dengan kefakiran itu memudahkan ilmu. Memudahkan ilmu. Ya, karena itu jangan selalu berpikir fasilitas kalau mau belajar. Ya, penuntut ilmu pikirannya mau enak saja. Gimana caranya mau dapat ilmu? Ya, padahal ilmu itu kita kerahkan semua kemampuan, dia cuma kasih setengah saja untuk kita. Apalagi hanya setengah-setengah. Kira-kira bagaimana dapatnya? Iya. Karena itu harus bersabar ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Usluk manarahumu walzam syiarahumu wahtut rihalaka intanzil bisuhihimi." Iya. Kata beliau, kamu hendaknya menempuh menarah mereka. Hendaknya kamu menempuh menarah ahli hadith. Menara itu adalah tanda-tanda. Iya. Rambu-rambu. Jadi kalau jalan itu ada tandanya, itu rambu. Kalau tanah ya, ada patok-patok batasannya, itu disebut menara. Disebut menara. Baik. Jadi itu rambu-rambunya. Jadi ikuti rambu-rambunya ahli hadis. Mereka ahli hadis itu ada rambu-rambu, ada ketentuan-ketentuan dalam berjalan. Ya. Ikuti jalan mereka. Ikuti jalan mereka. Inilah yang kita pelajari nanti di cabang-cabang ilmu yang kita baca. Itu berisi rambu-rambu sunnah. Rambu-rambu ahli hadith. Iya. Walzam syiarahumu. Dan hendaknya kamu komitmen dengan syiar mereka. Ya, syiar itu simbol-simbol mereka ya. Syiar itu secara bahasa adalah pakaian yang di atas pakaian dalam. Iya. Jadi kulit ini kalau kain baju yang bersentuhan langsung ke kulit, itu orang Arab sebutnya dithar. Disebut dithar. Di atas dithar itu disebut syiar. Jadi dia pakaian di luar. Jadi simbol yang tampak, yang kelihatan. Sebab yang kelihatan itu pakaian luarnya, bukan pakaian dalamnya. Jadi ada syiarnya ahli hadith. Dan itu ditulis buku oleh para ulama tentang syiar ahli hadith. Di antara buku yang paling bagus, terkenal adalah bukunya Al-Imam Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Ishaq. Beliau ini punya buku judulnya Syiar Ahli Hadith. Di situ kelihatan nanti ahli hadith itu kayak gimana. Ya, dalam segala hal beliau sebutkan pokok-pokok yang dimiliki oleh ahli hadith. Khususnya keyakinan dan akidahnya ahli hadith. Jadi ahli hadith ada akidah ya. Ada keyakinannya. Nah, ini kan kita nanti akan baca buku-buku dasar. Ya, mungkin tahap awal kita kan buku yang di program ini itu semuanya dasar ya. Nanti di tingkatan berikutnya kita akan baca akidah-akidahnya ahli hadith. Iya. Jadi ilzam syiarahumu. Kemudian kata beliau, wahtut rihalaka intanzil bisuhihimi. Dan hendaknya kamu kamu tambahkan dari kendaraan-kendaraanmu, dari tungganganmu, kamu letakkan mereka, kamu ikat. Kalau kamu turun di halaman mereka, kalau kamu turun di halaman mereka atau di tempat mereka. Jadi kalau seorang sudah mendatangi halamannya ahli hadith, tempatnya ahli hadith. Sudah kalau dia berkendaraan, kendaraannya ikat, simpan di situ. Iya. Kemudian dia masuk ke majelis ahli hadith. Begitu maksudnya. Baik. Nah ini pembahasan dari penulis ya. Bahwa seorang kalau masuk di majelis ahli hadith, dia duduk lama di situ. Duduk lama. Iya. Dia mengambil ilmu. Dia gunakan kesempatan. Dia gunakan kesempatan. Karena itu subhanallah para ulama ada yang mulazama dengan gurunya sekian tahun yang saya sebutkan tadi. Ada yang gak bisa seperti itu. Tapi dia datang ke negeri itu berulang kali. berulang kali dilakukan perjalanan bolak-balik berulang kali. Iya. Karena itu kalau kita baca akidah Imam Al-Bukhari, akidah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, itu mereka sebutkan dia sudah mendatangi negeri ini sudah sekian kali dia datangi, negeri ini sudah sekian kali. Nah, itu keadaan mereka luar biasa. Dia tempuh dengan kadang berjalan kaki. Ada sebagian ahli hadis tidak mau dia pakai kendaraan, dia ingin berjalan kaki supaya dia hitung dari kebaikan-kebaikannya. Ada yang menghitung langkahnya, saya sudah melangkah ke negeri ini sekian apa parsah. Parsah ini ukuran berapa kilo gitu. Dihitung kilonya, langkah-langkah mereka. Nah, saking semangatnya mereka dan besarnya harapan mereka di dalam mencari hadis. Baik, kemudian dari sifat mereka juga humul udulu li hamlil ilmi kaifa wahum ulul makarimi, wawnya dibaca ya, ulul makarimi wal akhlaki wasyiami. Ya, humul udulu, ahli hadith ini mereka adalah orang-orang yang adil li hamlil ilmi, di dalam menyandang ilmu. Kaifa wahum, bagaimana tidak, sementara mereka itu ulul makarimi. Ulul makarimi wal akhlaki wasyiami, orang-orang yang memiliki kemuliaan-kemuliaan, akhlak-akhlak dan budi pekerti yang sangat baik. Iya, ini sifat berikutnya. Saya poinkan di sini ahlul hadis umul udul. Ahli hadis orang-orang yang apa? Orang-orang yang adil. Baik. Ahli hadis adalah orang-orang yang adil. Ini diambil oleh penulis rahimahullahu taala dari sebuah hadis. Hadis yang masyhur datang dari beberapa riwayat, dihasankan oleh sejumlah ulama. Imam Ahmad menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Sesungguhnya ilmu ini disandang pada setiap generasinya oleh orang-orang adilnya. Ini penegasannya bahwa ilmu agama ini itu tidak akan pernah surut, pasti ada yang menyandangnya. Inilah al-udul, orang-orang adil, itu ahli hadith mereka. Tidak ada yang lain kecuali siapa? Ahli hadith. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh sejumlah ulama. Bagaimana sifat mereka? Ya, disebutkan tiga sifat di sini. Tiga sifat ini nanti akan dirinci lagi oleh penulis. Yamfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka itu menafikan dari hadith perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Wantihalal mubatilin, dan jalannya orang-orang yang ahlul batil. Wata'wilal jahilin, dan ta'wilnya orang-orang jahil. Ya, ini masalah ini, tiga orang ini sebenarnya yang bikin masalah. Ya, orang yang ekstrim, ahlul batil, dan orang-orang jahil. Dan orang-orang apa? Jahil. Ya, yang ekstrim ini berlebihan. Ini yang selalu bikin perubahan karena ekstrimnya dia. Dia rubah dari apa? Agama tersebut. Dia tahrif. Ada juga ahlul batil. Ini dia bikin jalan sendiri. Ahlul batil ini. Dia bikin jalan sendiri. Dan ada orang-orang jahil. Ya, sembarang saja mentakwil. Sembarang dia menafsirkan. Sembarang dia memaknai karena kejahilannya. Ahlu hadith ini mereka yang menjaga agama ini dari orang-orang yang seperti ini modelnya. Itu tugasnya para ulama. Iya, tugasnya para ulama. Jadi orang-orang yang berilmu lah yang menilai ini orang ekstrim, ini orang apa namanya, ahlul batil, ini orang-orang jahil. Itu kelihatan. Iya, kelihatan. Baik. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala punya pembicaraan yang bagus ya. Di muqaddimah beliau, di khutbah beliau dalam bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minal rusul baqaya min ahli al-ilm yad'una man dhalla ilal huda. ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل الأمى. Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan pada setiap zaman, ya, ada sebuah fatrah dari zaman itu, dari para rasul, baqaya min ahli al-ilm, ada yang tersisa dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu. Yad'una man dhalla ila al-huda, mereka menyeru orang-orang yang tersesat kepada petunjuk. Nah, ini tugasnya para ulama. Orang yang tersesat diajak kepada petunjuk. Karena memang itu sifat ulama, orang yang berilmu. Ya, bukan orang yang sudah mau belajar, sudah mau kenal sunnah. Ya, semakin dia tendang. Ada sebagian orang seperti itu ya. Ya. Dia punya kawan, sudah mengenal sunnah, ribut. Akhirnya apa? Bagaimana caranya orang ini dijatuhkan? Dikeluarkan dari sunnah. Ini orang yang kelihatan buruknya dari niat dan akhlaknya. Dan bukan seperti itu sifatnya ahli hadith. Mereka menyuruh orang yang tersesat kepada petunjuk. Iya, orang kafir saja mereka ajak kepada Islam. Apalagi orang yang sudah apa? Kenal sunnah. Ya itu lebih diajak lagi kepada sunnah. Baik. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka ini bersabar terhadap gangguan. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitab Allah. Ini sudah berlalu ya pembahasannya di keutamaan ilmu kemarin. Salah satu keindahan ilmu itu adalah kehidupan. Dia menghidupkan. Jadi orang yang berilmu itu dia menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang sudah mati. Iya, itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Dan subhanallah, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Karena Allah berfirman, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, barang siapa yang menghidupkannya, menghidupkan sebuah jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Iya. Karena itu di masa dahulu, itu ilmunya ahli hadith betul-betul disebarkan oleh manusia. Kecintaan mereka. Sebab mereka tahu bahwa ahli hadith itu menghidupkan orang. Dan kebaikannya banyak. Ini bagi siapa yang mengenal arti dari amalan salih. Arti dari amalan salih. Kemudian kata beliau, وَيُبَصِّرُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ أَهْلَ الْأَمَنِ, dan mereka dengan kitab Allah membuat orang yang buta itu menjadi melihat. Ya. Sebab kalau dia jauh dari petunjuk, buta namanya. Ketika mereka terima Al-Quran, mereka menjadi melihat. Kam min qatilil li iblis qada ahyauhu. Betapa banyak orang yang terbunuh oleh iblis, mereka hidupkan. Sudah terbunuh, mati oleh iblis. Mati dengan bid'ah, dengan kesesatan, dengan dosa, dengan maksiat. Dihidupkan oleh siapa? Ahli hadith. Wa kam min ta'ihin dhalin qad hadau. Betapa banyak dari orang yang terlantar, tersesat, itu mereka beri hidayah, mereka beri petunjuk, ditunjuki jalan. Iya. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Betapa baiknya pengaruh ahli hadith di tengah manusia. Tapi sebaliknya, wa ma akbaha atharan nasi 'alaihim. Tapi betapa buruknya balasan manusia terhadap mereka. Iya. Itu sering terjadi ya. Orang-orang yang bagus, orang-orang yang menyebarkan kebaikan, malah dibalas dengan hal yang apa? Hal yang tidak baik. Iya. Walaupun akibat yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Yumfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka menjaga kitab Allah dari perubahan orang yang ekstrim, jalannya orang-orang yang batil, ahlul batil, dan takwilnya orang-orang jahil. Baik. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala memberikan ketentuan tentang al-udul ini, ahli hadits ini. Kata beliau, wa kullu hamili ilmin ma'rufil inaya bihi fahu adlun. Setiap penyandang ilmu dikenal perhatiannya dengan ilmu, maka dia itu adalah adlun, orang yang adil. mahmulun fi amrihi abadan alal adalah. Asal perkaranya dia di atas keadilan, hatta tatabayyana jarhatuhu fi halihi, sampai kelihatan dia itu ada celaan di keadaannya. Baik. Jadi kalau ahlul ilm asalnya kepada orang yang berilmu dia adil, kecuali kalau nampak darinya bidah, nampak darinya celaan, baru itu keluar dari asal. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, humul afadilu hazu khairu manqabatin humul ula bihimud dinul hanifu humi. Humul ula, wawunya tidak dibaca ya. Humul ula bihimud dinul hanifu humi. Humul afadil, mereka ini adalah al-afadil. Al-afadil maksudnya orang-orang yang memiliki keutamaan. Hazu khairu manqabatin, mereka mendapatkan sebaik-baik gelar, sebaik-baik kedudukan, predikat. Iya. Jadi kalau dapat predikat, mereka yang paling memiliki manqabah, ahli hadits ini. Iya. Humul ula bihimud dinul hanifu humi. Ya, di situ ada kekeliruan ya di cetakan kita. Wawunya itu tidak ada di situ ya. Dihapus wawunya. Sebab di situ ula itu artinya alladina. Humul ladina bihimud dinul hanifu humi. Mereka yang apa namanya? Dengannya agama yang lurus ini terjaga. Baik. Jadi ini saya poinkan ya, humatul hadith. Mereka ini penjaga hadith. Ahli hadith ini. Dengannya agama itu terjaga. Mereka yang menjaganya. Jadi kalau ada yang membuat kekeliruan, membuat penyimpangan, nah mereka ini yang menjaga. Membantah kekeliruan tersebut. Menjelaskan dari sisi-sisi kekeliruannya. Meruntuhkan dari kebatilannya. Menjelaskan kepada umat yang benarnya. Dan ini pekerjaannya ahli hadith. Pekerjaannya ahli hadith. Baik. Humul jahabidatul a'lamu ta'rifuhum bainal anami bisimahum wa wasmihimi. Ini sifat berikutnya. Mereka adalah jahabidah al-alam. Humul jahabidah. Al-jahabidah itu jama dari jihbid. Al-jahabidah jama dari apa? Jihbid. Jihbid itu artinya orang yang pandai memeriksa. Asalnya jihbid itu digunakan untuk apa namanya, orang yang pandai terhadap perkara-perkara, kedalaman sebuah perkara, yang pandai mengenal, membedakan antara yang baik atau tidaknya sesuatu. Jadi kalau misalnya ahli mata uang, kalau dikatakan jihbid, itu dia pandai membedakan uang asli dengan uang apa? Uang palsu. Ya baru dia pegang saja, dia sudah tahu ini asli, ini palsu. Kalau dia ditanya, dari mana kamu tahu itu asli? Ya, kadang dia tidak bisa menerangkan. Ya. Sebab keahliannya. Kadang dia sulit menafsirkan. Ya. Bagaimana ya saya terangkan sama kamu? Tapi ini asli. Begitu saja dia bilang. Ya. Kalau ditanya, kenapa kamu bilang palsu? Apa buktinya? Ya. Saya tidak tahu, yang penting ini palsu. Begitu saja. Nah, itu jihbit namanya. Sama ahli hadith seperti itu. Subhanallah, orang yang sudah betul-betul mengerti hadith, itu jihbit. Iya. Dia pandai membedakan antara hadith yang sahih dan tidak sahih. Karena itu datang seorang kepada Abu Hatim Ar-Razi. Dia bertanya beberapa hadith. Abu Hatim berkata, ini hadith batil. Ini hadith mungkar. Ini hadith da'if. Orang ini berkata, dari mana kamu tahu itu? Ya. Kata Abu Hatim, ya bagaimana saya terangkan sama kamu? Yang jelas, itu yang saya ketahui. Ya, kalau kamu mau tahu ilmu ini, coba datangi orang yang semisal saya. Tanyakan hadith yang sama. Maka kelilinglah dia kepada ahli hadith di negeri itu. Ada Abu Zur Ar-Razi, ada Muhammad bin Muslim bin Wara, beberapa ahli hadith dia datangi. Jawabannya sama. Ya. Maka kata Abu Hatim, ya itulah ilmu kami. Ya tidak mungkin kami bersepakat di atas suatu yang apa? Yang salah. Nah, itu seperti itu ahli hadith. Ya, jadi kalau dia sudah lurus jalannya, sudah benar, ya itu pasti caranya mengkritik hadith itu juga apa? Kuat. Sama dengan ahlul ilm. Kalau dia itu sudah betul-betul rasikh di atas ilmu, itu kelihatan cara-cara ahlul ilmi itu menerangkan. Cara dia menilai, menimbang. Tapi orang-orang jahil itu kelihatan. Orang jahil. Walaupun dia punya retorika, pandai, ya, di dalam mengemas. Jelas ya? Sekarang kan cara-cara mengemas itu banyak ya. Cara-cara mengemas. Kadang disebut hal-hal tidak penting. Ya. Disebut hal-hal yang tidak apa? Tidak penting. Tapi kalau dia masuk ke dalam sebuah bidang ilmu, ahlinya akan tahu ini orang kadarnya di mana. Orang awam mungkin tertipu. Ya. Mungkin tertipu. Jelas ya? Tapi kalau ahlinya, dia mau nyebut nomor hadits, mau nyebut halaman, mau nyebut gaya apa. Tapi kalau ahlinya, dia bisa mengerti. Ini orang jahil atau orang yang berilmu. Bisa dia bedakan. Jelas ya? Baik. Karena itu, mereka ini adalah al-jahabidah. Al-alam. Al-alam artinya orang yang terkenal dengan tingkatan yang tinggi. Iya. Ta'rifuhum, kamu kenal mereka. Seperti bendera-bendera itu kan, itu kelihatan berkibar dia. Biasanya al-alam itu di gunung, kalau dahulu ya, itu kelihatan. Mereka ini al-alam. Ta'rifuhum bainal anam, di antara manusia. Bisimahum wa wasmihimi. Kamu kenal mereka di tengah manusia dengan tanda-tandanya dan sifat-sifat mereka. Tanda dan sifat-sifat mereka. Jadi itu kelihatan ahli hadits itu. Ya. Kelihatan apa yang dia baca, apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan, bagaimana metode mengajarkannya. Iya, bagaimana metode mengajarkannya. Hanya sekarang ini, kita di tengah manusia, subhanallah, kadang terlalu jauh dari apa? Dari ilmu. Jadi kadang sebagian ilmu itu kalau diterangkan, banyak orang lebih tidak paham. Iya, misalnya kebiasaan ahli hadits ya, mereka baca hadits-hadits itu dengan sanad-sanad. Ya. Mereka bawakan sanadnya, mereka terangkan rawi-rawi dan sebagainya. Ya. Itu di kalangan orang awam adalah hal yang apa? Tidak bisa ditangkap. Ya. Tidak bisa ditangkap. Akhirnya dari para ulama ahli hadits di masa sekarang kadang mendekatkan pemahaman kepada mereka, diberi sesuatu sekadar dengan apa? Yang mereka pahami. Sekadar yang mereka pahami. Ya, karena itu ada pendekatan-pendekatan kadang dilakukan oleh para ulama. Kadang dia bikin majelis khusus, misalnya pembahasan sebuah tema, tapi dia bawakan sanad-sanad periwayatan. Supaya orang kenal riwayat-riwayat. Sebab kalau kita baca biografi rawi, nanti kita kenal para ulama kita itu siapa, ahli hadits itu siapa. Kan begitu? Ya, kalau hanya baca teks haditsnya, tidak pernah disinggung sahabatnya siapa, yang meriwayatkan dari sahabat tabi'innya siapa, yang meriwayatkan dari tabi'ut tabi'innya siapa, para imamnya siapa. Ini kan tidak kenal namanya dari para imam, ya, para rawi. Nah, kalau terbiasa di majelisnya ahli hadits itu sering membaca hadits dengan apa? Dengan riwayat-riwayat. Baik. Nah itu tingkat dari ilmu, ada nanti pembahasannya, ada tingkatannya. Iya. Jadi ada sifat-sifat mereka. Kemudian berikutnya hum nasiruddin. Ya, hum nasiruddini wal hamuna hawzatahu minal adui bi jaisin ghairi munhazimi. Mereka ini adalah yang menolong agama. Subhanallah, Allah jadikan ada sekelompok manusia, orang-orang yang menolong agamanya, meninggikan agamanya, menjaga agamanya. Itu ada setiap masa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian. Iya. Karena itu kalau mau cari pekerjaan yang paling bagus, tidak ada yang pekerjaan lebih baik daripada ahli hadits. Itu orang yang paling dekat kepada Nabi, paling tinggi derajatnya di dalam agama, dan dia yang mengikuti jalannya para Nabi, orang yang menjaga agama. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu pekerjaan yang paling baik. Pekerjaan yang paling baik. Tapi ini perlu keseriusan. Perlu istiqamah. Perlu mengikuti jalannya. Iya, walhamuna hawzatahu, dan mereka yang menjaga dari Hauza agama ini. Hauza itu dari benteng ya, dari apa namanya, hal pokok yang dipelihara, mereka yang jaga. Dijaga minal adu, dari apa? Dari musuh. Mereka menjaganya bijaishin, dengan bala tentara, gairi munhazimi, bala tentara yang tidak terkalahkan. Karena ilmu itu, hujjah dengan ilmu, itu seperti bala tentara. Ya, karena itu seorang alim dia sendiri, badannya yang sendiri, tapi dia punya tentara-tentara tidak terkalahkan. Itulah hujjah-hujjah apa? Hujjah-hujjah ilmu. Ya, hujjah-hujjah ilmu. Karena itu kaum Khawarij didebat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri. Ya. Didebat oleh kaum Khawarij. Mereka rujuk 2.000 orang. Padahal jumlahnya tadinya berapa? 6.000. Demikian di kebanyakan riwayat ya. Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan rujuk 4.000 orang. Jadi punya kayak tentara, kayak pasukan, tidak terkalahkan. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, innahum lahumul mansurun, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh kami, sungguh telah terdahulu kalimat kami kepada hamba-hamba kami para rasul, bahwa mereka adalah orang-orang yang ditolong, dan tentara-tentara kami itulah yang selalu menang. Tentara-tentara kami selalu menang. Karena itu tidak perlu khawatir. Iya. Sepanjang seorang itu berpegang dengan ilmu, dia punya hujjah, punya tentara yang apa? Tidak terkalahkan. Humul buduru, lakin la ufula lahum, balis syumusu qadafaku binurihimi. Ini sifat berikutnya. Ya, mereka ini matahari-matahari dan bulan-bulan. Subhanallah. Humul buduru, mereka bulan-bulan purnama. Al-Budur itu jamak dari Badr, bulan purnama. Iya. Lihat bulan purnama. Bulan purnama kalau terbit, terang sekali kan? Tidak ada bintang yang kelihatan. Hanya bulan saja. Iya. Itu perumpamannya. Tapi bedanya bulan purnama ini, kalau ahli hadis, mereka itu bulan purnama tidak pernah tenggelam. Selalu bulan purnama. Jadi kalau kita kan bulan purnama kan cuma ada tanggalnya ya. Tanggal 13, 14. Kan begitu. 15 itu masih kelihatan. Kalau ahli hadis dari tanggal 1 sampai tanggal 30 semuanya bulan purnama. Mereka. Ini ahli hadis. Balis syumusu qadfaku binurihimi. Perumpamaan yang kedua, mereka bahkan adalah matahari-matahari. Yang sudah menonjol dengan cahaya mereka. Lam yabqa lisyamsi min nurin idza afalat, tapi bedanya kalau matahari benaran apabila sudah terbenam tidak ada lagi cahayanya. Wa nuruhum musyrikun mim ba'di ramsihimi, tapi kalau mataharinya ahli hadis setelah mereka meninggal pun, setelah dikubur pun mataharinya masih bersinar. Mataharinya masih apa? Bersinar. Karena itu hingga hari ini subhanallah kita baca dari Imam Ahmad, dari Imamul Bukhari, dari Imam Muslim, dari Imam Abu Dawud, dari Ali bin al-Madini. Padahal sudah meninggal ratusan tahun, sudah lebih 1.000 tahun meninggalnya. Iya. Tapi ilmu mereka tetap cahaya di tengah manusia. Matahari dan purnama yang menerangi manusia. Inilah keutamaan ahli hadis. Baik. Kemudian beliau terangkan dari sisi yang lain. Setelah beliau jelaskan keutamaan ahli hadis ini sebagai pendahuluan oleh penulis, beliau masuk di dalam wasiatnya di halaman 74. Kata beliau, lahum maqamun rafi'un laysa yudrikuhu minal ibadi siwa sa'i ka sa'yihim ablik bi hujjatihim arjih bi kiffatihim fil fadli in kistahum waznan bi ghairihim. Kata beliau rahimahullah, lahum maqamun rafi', mereka ini ahli hadis punya derajat yang sangat tinggi. Laisa yudrikuhu. Tidak ada yang bisa mencapainya. Minal ibadi, dari segenap hamba. Siwasai kasaihimi. Kecuali orang yang berlari, berjalan seperti jalan mereka. Berusaha seperti usaha mereka. Nah, di sini beliau masuk ke dalam maksud. Jadi maksudnya itu ahli hadis, begitu keutamanya. Ya. Kalau kamu ingin dapat keutamaan besar seperti itu, tidak ada yang bisa mendapatinya dari manusia. Kecuali orang yang berupaya sama dengan upaya mereka. Maka ikuti jalan mereka. Kamu berusaha seperti upaya mereka. Ya. Ikuti gaya hidup mereka. Baru kamu dapat keutamaan. Kedudukan tinggi seperti kedudukan mereka. Iya. Dan hal-hal yang tinggi itu, hal-hal yang besar, itu perlu jiwa-jiwa besar juga. Perlu apa? Jiwa-jiwa besar. Iya. Jiwa-jiwa besar ini yang bisa meraih hal-hal yang besar. Karena itu kata seorang penyair, "Wa idza kanatin nufusu kibara taibat fi muradiha al-ajsamu." Apabila jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka jasad-jasad itu akan capek mengikuti keinginan dia. Ya, kalau jiwanya besar, subhanallah. Dia mau kerja apa saja. Ada target yang dia capek. Ya, dia berkorban. Ya, tapi namanya jasad, jasad ada apa? Ada keterbatasannya. Ada keterbatasannya. Maka jasadnya letih mengikuti keinginan dia. Kalau jiwanya besar. Tapi kebanyakan dari kita terbalik. Ya. Kebanyakan dari kita terbalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari kelemahan kita. Ya. Jadi siapa yang ingin seperti itu, maka seperti yang dikatakan oleh seorang penyair yang lain, ya, ini bait syair Syekh hafal dari Syekh Mukbil rahimahullah, banyak diulangi. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Kun rajulan rijuluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuriyya." Jadilah kamu laki-laki, kakinya itu menapak di bumi. Ya. Tapi semangatnya yang tinggi itu di bintang Thuriyya sana. Berada di bintang semangat dia. Nah, seperti itu. Seorang di dalam apa? Di dalam berjalan. Kalau ingin dapat kedudukan seperti kedudukan ahli hadis, maka itu harusnya orang yang berusaha seperti usaha mereka. Iya. Makanya kita akan baca di sini ya, sebagian dari akhlak ahli hadis. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi ini pembahasan pertama, al-maqamur rafi' li ahli ilm. Kedudukan yang tinggi bagi orang yang berilmu, maksudnya dari ahli hadis. Kemudian yang kedua, balaghatu hujjati ahli ilm wa ruhjani kiffatihim. Kedalaman hujjah orang yang berilmu dan kuantitas timbangan mereka. Ahlul ilm maksudnya di sini ahli hadis. Ya, ablik bi hujjatihim. Ya, kamu hendaknya berlebihan berpegang dengan hujjah mereka. Arjih bi kiffatihim, dan beratkan timbangan mereka. Fil fadli, dalam keutamaan. Inkistahum waznan bi ghairihim. Kalau kamu bandingkan mereka dengan selain ahli hadis, pasti kamu akan mendahulukan mereka. Iya. Dan ini memang terbukti ya. Perbandingan antara ahli hadis dan selain ahli hadis itu selalu dibahas dari masa ke masa. Dan selalu kelihatan ahli hadis itu lebih tinggi derajatnya. Memiliki berbagai keutamaan di tengah manusia. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, sini beliau di beberapa syair berikutnya beliau akan terangkan beberapa keutamaan ahli hadis dan sifat-sifat mereka. Keutamaan ahli hadis dan sifat-sifat mereka yang lainnya. Kata beliau, "Kafahu musyarafan an asbahu khalafan li sayyidil khunafa fi dinihil qiyami." Cukuplah kemuliaan bagi ahli hadis itu. Mereka ini menjadi para pewaris, para khalaf, para pengganti untuk sayyidil khunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Siapa pemimpin orang-orang yang bertauhid? Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dinihil qiyami, di dalam agama yang lurus. Iya. Dan ini sudah berlalu ya dari keutamaan ahlul ilm di fadlul ilm. Tapi di sini beliau ingatkan bahwa ahli hadis, orang yang masuk di dalam hadis, ya cukup sebagai mereka keutamaan sebab mereka ini menjadi pelanjut terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan mereka? Iya. Ini pembahasan berikutnya. Kaunuhum khalafan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikutnya yuhyuna sunnatahu min ba'dihi. Mereka menghidupkan sunnah beliau setelah Nabi. Yuhyuna sunnatahu min ba'dihi falahum ula bihi min jami'il khalqi falahum aula bihi min jami'il khalqi kullihim. Mereka ini menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi. Maka mereka ini yang paling berhak terhadap Nabi dari seluruh makhluk. Ini keutamaan ahli hadis. Pertama, mereka menghidupkan sunnah. Karena mereka menghidupkan sunnah Nabi, maka yang paling berhak terhadap Nabi adalah siapa? Ahli hadis. Itu yang paling dekatnya. Itu yang paling dekatnya. Iya. Karena itu terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, umat yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah umat Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasara. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabi. Iya. Sungguhnya, orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah pengikut Nabi Ibrahim sendiri dan Nabi ini, Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jelas ya? Maka demikian pula, siapa yang paling berhak terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad, adalah orang yang mengikuti beliau. Orang yang menghidupkan sunnahnya. Orang yang menghidupkan sunnahnya. Nah, ini derajat yang paling tinggi yang harusnya diingat. Seharusnya diingat dan diperhatikan. Karena itu, subhanallah, ya, kadang kita ini semangatnya yang kurang. Beda ya dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lihat seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Rabi'ah, dia salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dia pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Anas bin Malik. Tapi bedanya Rabi'ah tidak begitu terkenal ya. Jadi suatu hari Rabi'ah ini pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di pagi harinya kata beliau, fa'ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi. Saya datangkan kepada Nabi air wudu beliau dan hajat beliau. Kemudian Nabi berkata, "Sal, mintalah." Ya, ini kebiasaan Rasulullah ya, baik akhlaknya. Kalau ada yang berbuat baik kepada beliau, beliau senang membalasnya. Maka beliau berkata, "Mintalah." Ini kalimat Masya Allah ya, terbuka. Mintalah, minta apa saja. Tidak ada para sahabat berpikir, Rasulullah, saya ini belum punya rumah. Ya. Tolong dibantu. Ya. Tadi berkata, ya Rasulullah, saya ini belum punya istri. Ya. Tolong diberi syafaat, dipilihkan yang cocok. Tidak ada berpikir begitu mereka, subhanallah. Apa permintaannya? Kata sahabat ini, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya memohon kepadamu supaya bisa menemani kamu di surga. Subhanallah. Siapa yang berpikir seperti ini? Iya. Bisa menemani Rasulullah di mana? Di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awagaira dalik?" Barangkali kamu minta saja yang lain. Ini permintaan besar maksudnya. Kamu minta saja yang lain. Kata Rabi'ah, huwa dak ya Rasulullah. Itu saya yang inginkan. Kata Nabi, fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu bantulah saya. Supaya saya mohon kepada Allah untuk permintaan kamu ini. Bantu saya untuk dirimu sendiri. Dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini isyarat ya bahwa ada sebab yang dengannya seseorang itu bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat mulia, dia sudah dekat dengan Nabi, pengikut Nabi. Harusnya kan sudah ada jaminan kan begitu. Sudah jalannya sudah dekat. Sisa dia membantu dirinya dengan memperbanyak apa? Sujud kepada Allah. Iya. Kalau dia ahli hadis yang menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti Nabi, maka ini juga dari sebab besar yang menyebabkan dia bisa apa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan diluputkan ya, ini dari pembahasan-pembahasan penting dari apa namanya, ta'zimul ilm, pengagungan ilmu yang harus ada di dalam dada. Harus dia pahami makna ini. Kalau makna ini bagus di dalam hati seorang penuntut ilmu, itu biasanya semangatnya akan besar, jiwanya akan menjadi besar. Iya. Dan akan ringan rintangan itu di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, yarwuna anhu ahaditsa syari'ati la ya'luna hifdhal laha bisadri wal qalami. Mereka ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits-hadits syariat. Hadits-hadits syariat yang mereka riwayatkan. La ya'luna hifdhan laha bisadri wal qalami. Ya. Mereka ini tidak menyimpan sebuah kemampuan, sebuah upaya, kecuali dia habiskan di dalam menghafal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ya'luna ini kalau dibahasakan bebas, maksudnya mereka mengarahkan segala usaha dan upayanya, segala kemampuannya di dalam menghafal, di dalam menjaga hadits-hadits Rasulullah. Penjagaannya dengan dada dan dengan pena. Sebab dari dulu itu penjagaan terhadap ilmu itu memang dua. Karena itu ahli hadits bahatnya ad-dabt ada dua, ada dabtu sadrin dan ada dabtu kitab. Ya, dia jaga ilmunya dalam bentuk di dadanya, artinya ilmu itu dihafalkan, hadits-haditsnya dihafalkan. Di mana dia mampu menghadirkan hadits itu kapan dia kehendaki, itu menghafal namanya. Nah, hafalan itu tidak ada hafalan kecuali dengan itqan. Dia mutqin. Bisa dihadirkan kapan dia inginkan. Dan tidak ada itqan, seorang tidak bisa seperti itu kecuali kalau dia selalu apa? Mengulanginya, selalu dia meroja. Ya, maka ilmu itu seperti itu. Ini yang pertama ya, dia jaga dengan hafalan. Dan yang kedua dijaga dengan pena, dengan kitab maksudnya. Jadi hadits itu ditulis. Ditulis. Jadi kalau dia tidak hafal, diambil dari guru, dia tulis. Dia pelihara haditsnya. Tapi bukan sekedar ditulis. Dia benarkan tulisannya. Jadi begitu etikanya, kalau dikatakan buku seseorang itu sudah benar, ilmunya sudah benar di bukunya, bagaimana caranya? Caranya ketika dia selesai menulis, dia cocokkan yang dia tulis dengan bukunya guru. Dia cocokkan semuanya. Kalau sudah cocok, selesai. Berarti kitabnya sudah apa? Sudah benar. Kalau tidak, dia cocokkan dengan buku murid yang sudah mencocokkan dari guru. Atau dia cocokkan dari beberapa murid yang hadir, yang hafal, sampai benar. Meyakinkan bahwa ini tulisannya sudah apa? Sudah benar. Nah, begitu cara mereka dahulu. Karena itu para rawi itu, di semenjak dahulu, ada rawi yang punya hafalan saja, dia tidak mau menulis. Seperti Asy-Sya'bi. Itu Asy-Sya'bi cuman menghafal. Sampai beliau berkata, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Jelas ya? Dan ini trik ada di kalangan ahli hadits dahulu. Cuma ini ada kelemahannya. Sebab manusia pasti banyak lupanya, kan begitu? Ya. Dan Asy-Sya'bi sendiri beliau berkata, "Luput dari saya atau saya lupa dari hadits-hadits, andai kata yang saya lupa itu dihafal oleh seseorang, dia menjadi alim dengannya." Ya. Artinya apa? Asy-Sya'bi ini ilmunya luas sekali. Banyak sekali yang dia hafal. Yang dia lupa saja, kalau dihafal oleh orang jadi alim. Ya. Saking banyaknya yang dihafal oleh siapa? Asy-Sya'bi ini. Ya. Puluhan sahabat masih hidup, Asy-Sya'bi sudah dimintai fatwa. Saking apa namanya, dalamnya ilmu Asy-Sya'bi rahimahullah. Dan ada sebagian ulama, dia tidak punya hafalan, tapi dikatakan sahihul kitab. Ini si alim, kitabnya sahih. Seperti misalnya Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, seorang rawi, itu ada riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Karena kitabnya sahih. Kitabnya sahih. Tapi kebanyakan ahli hadits dia gabungkan dua hal. Dia menghafal, dia juga apa? Menulis. Ini kebanyakannya seperti itu. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Ya, seperti itu cara mereka. Menghafal dan apa? menulis. Jadi kalau dia ragu hafalannya, dia kembali ke mana? Ke kitabnya. Kembali ke kitabnya. Ini yang paling kuatnya. Ya. Dan biasanya kalau penggabungan, nah itu beraneka ragam caranya. Ada yang menulis lengkap, ada yang menulis ujungnya saja. Ujung sanadnya saja. Dia tidak tulis kelanjutannya, sebab kelanjutannya dihafal. Cuman untuk mengingatkan ujungnya saja. Iya, subhanallah. Jadi seperti itu para ulama. Jadi mereka ini ahli hadis, meriwayatkan hadis-hadis syariat. Dia kerahkan seluruh upayanya dalam apa menjaga hadis tersebut. Dengan dada, dengan hafalan, dan dengan pena. Yamfuna anha intihalal mubtilina wa tahrifil gulati wa ta'wilal gawiyil la'imi. Ya, mereka menafikan dari agama ini jalannya ahlul batil, tahrifnya orang-orang yang ekstrim, dan ta'wilnya orang yang tersesat lagi tercela. Inilah yang kita baca tadi ya dari hadis yang sudah berlalu. Ilmu ini disandang oleh setiap generasi oleh orang yang adilnya. Yang punan hu tahrif al-ghalin, mereka menafikan darinya tahrifnya orang-orang yang melampaui batas, wa intihal al-mubtilin, dan jalannya orang-orang ahli al-batil, wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wilnya orang-orang jahil. Iya. Baik. Dan ini seperti yang saya sebutkan tadi, tiga sifat. Tiga sifat ini sumber permasalahan orang-orang menyimpan dalam ilmu. Ekstrim, ya, menempuh jalan yang batil, bikin jalan sendiri, dan takwilnya orang-orang jahil, kejahilan. Ya. Ada orang yang kadang berilmu, tapi mengikuti hawa nafsu. Ini kadang dia masuk ke dalam ahlul batil. Dan kadang dia ekstrim, berlebihan. Ekstrim. Ya. Maka ini semuanya keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Baik, dan akan selalu ada di setiap zaman. Alhamdulillah, ada yang menjaga agama ini. Pernah dikatakan kepada Ibnul Mubarak rahimahullah. Kata yang bertanya, "Ama takhsha 'alal 'ilm ayaji al-mubtadi' fayazidu fil hadits ma laysa minhu?" Tidakkah engkau khawatir ada bahaya menimpa ilmu? Di mana seorang ahlul bidah itu datang, lalu dia tambah di dalam hadis apa yang bukan darinya. Kata Ibnul Mubarak, la akhshahada. Ya'ishul jahabidatu an-nuqat. Kata Ibnul Mubarak, saya tidak mengkhawatirkan ini. Karena para jihbid yang pandai mengeritik hadis itu selalu hidup. Selalu apa? Selalu hidup. Dan hingga hari ini, orang yang ahli di bidang hadis di semua sudut dan cabangnya itu masih ada. Alhamdulillah di tengah para ulama kita. Jadi sepanjang mereka masih hidup, tidak ada yang bisa apa? Bisa memasukkan riwayat-riwayat yang lemah menambah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, dari sifat ahli hadis yang lainnya, addau maqalatahu nushan li ummatihi sanu riwayataha an kulli muttahimi. Mereka ini menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat bagi umat. Mereka menjaga riwayat hadis Nabi itu dari setiap orang-orang yang tertuduh dalam agamanya. Iya. Dari setiap orang yang tertuduh di dalam agamanya. Ini dari pekerjaannya ahli hadis. Jadi kalau ada hadith Nabi dia sampaikan. Nushan lil ummah. Sebagai nasihat untuk umat. Keseriusan. Ketulusan untuk umat. Sonu riwayataha. Mereka jaga riwayat hadith itu. Dari setiap muttaham. Dari setiap orang yang diragukan agamanya. Berbahaya. Karena itu orang mengambil ilmu tidak sembarangan. Ya, ada etikanya. Karena itu Ibn Sirin rahimahullah berkata, inna hadal hadith din fanduru amman ta'khudunahu. Sungguhnya hadith ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ada lafad lain ya dari Ibn Sirin disebutkan oleh Imam Muslim di riwayat beliau. Inna hadal din, apa namanya, inna hadal ilm din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi kalau seorang ingin menuntut ilmu, pertama dia lihat dulu gurunya. Iya. Dia belajar dari siapa, dia tahu dulu. Guru ini bagus atau tidak. Nah, ini sekarang menjadi masalah ya. Terlalu terbuka alam ini. Ya, kalau di masa dahulu itu, ya, orang-orang bertebaran banyak manusia. Tapi kalau ada, misalnya dia mau duduk di majelis, ya, dia tanya dulu kepada orang-orang yang berilmu. Ya, maka disitulah hidup para ulama yang mengarahkan. Wah, ini si fulan haditsnya bagus, ini dhaif, ini si fulan dia lurus jalannya di atas sunnah, di sana ahlul bidah, diterangkan oleh para ulama. Iya. Karena itu, apa namanya, kata sebagian dari as-salaf rahimahullah, kata Ibn Sirin, lam yakunu yas'aluna nil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Dulu mereka tidak tanya tentang sanad. Tapi begitu terjadi fitnah, maksudnya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, itu baru kelihatan ada orang-orang yang menyimpang. Kalau sebelumnya tidak perlu tanya sanad. Kan sahabat Nabi yang mayoritas kan? Ya. Orang mengambil dari sahabat. Ilmunya terjaga, terpelihara. Jadi mengambil dari ilmu siapa saja dari sahabat itu tidak perlu ditanya. Tapi begitu terjadi fitnah, ini ada yang menyimpang rupanya. Maka mulailah ditanyakan, kamu ini dari mana ngambilnya? Dari mana meriwayatkannya? Maka dilihat dari ahli sunnah diambil haditsnya. Adapun ahlul bidah ditinggalkan. Jelas ya? Maka ini jalannya di dalam belajar. Ya, di masa sekarang ini banyak para penuntut ilmu itu lalai, enggak jeli. Apalagi yang kena ujian gampang membuka internet. Ya, sembarang dia lihat. Orang tidak dia kenal, dia dengarkan ucapannya. Kadang masuk di dalam hatinya, bercokol di dalam dadanya dari ucapan orang tersebut, tidak bisa dia keluarkan. Ya, masuk dari bid'ah, dari syubhat, dia tidak apa? Dia tidak mengetahuinya. Padahal dia harus tahu. Ya. Kalau dia sudah belajar, punya ilmu, mampu membedakan, memisahkan, itu kadang dibolehkan. Saya tidak selalu berkata dibolehkan, tapi kadang dibolehkan. Iya. Jangankan kita ya, ada orang-orang yang sudah berilmu, sudah belajar, lebih cerdas. Tapi bersamaan dengan itu, ketika mendengar dari ahlul bidah, ya, jatuh di dalam kekeliruan disebabkan karena itu. Contoh tadi Abdul Razak bin Hammam As-Sanani. Beliau ini terpengaruh pemikiran Syiah sedikit. Ada tasyayu. Kenapa? Dia berguru dari seorang guru, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai namanya. Ini pemikirannya Syiah. Terpengaruh dengannya. Kata Abdul Razak, a'jabani samtuhu. Saya tertarik dengan wibawa guru ini. Nah, itu yang menyebabkan beliau dimasuki sedikit oleh Ja'far bin Sulaiman. Nah, ahlul bidah pintar kalau membahas, awalnya dikasih dulu hal yang dia sepakat dengan kita. Hadith-hadith sunnah. Nanti lama-lama baru dimasukkan apa? Bidayah. Iya. Nah, itu subhanallah, berbahaya sekali. Sama di masa ini ya, saya beri contoh. Di masa ini ada seorang yang bernama Ahmad Al-Hazimi. Ini Ahmad Al-Hazimi, seorang dari ahli Mekah, penduduk Mekah. Iya, sekarang di penjara. Ini orang mengajarkan dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mensyarah dari Tauhid. Dan sekarang, ya, sudah naik pangkat. Menjadi rujukannya para teroris, rujukannya orang-orang ISIS terkhusus. Orang ini. Ahmad Al-Hazimi ini. Ini yang banyak bicara masalah pengkafiran tanpa ada udur bil jahal dan sebagainya dari masalah-masalah yang seperti ini. Yang sebagian orang-orang jahil di Indonesia ini kadang menyebutkan apa? Menukil-nukil dari Ahmad Al-Hazimi. Ya. Ini orang seperti itu. Dia masuk dalam pelajaran apa saja, subhanallah. Sampai dia mengajar nahwu saja, dia masukkan pemikiran takfirnya. Ya. Nah, ini berbahaya ya, hati-hati. Jadi seorang itu ketika masuk di dalam apa namanya, belajar, jangan sembarang mendengarkan. Iya. Hanya lihat di internet, oh ini bagus ini, Masya Allah. Dia ajarkan semua kitab. Jago dia di semua ilmu, dia bisa. Ya memang diajarkan semua bidang ilmu orang ini. Memang menakjubkan ya. Mengajarkan semua bidang ilmu. Diajarkan. Tapi itu, hati-hati. Ketika seorang tidak di atas jalan, seperti itu bentuknya. Karena itu fitnah itu besar. Fitnah itu sangat besar. Dan seorang itu ketika berjalan, dia menempuh jalannya ahli hadis. Dia menempuh jalannya ahli hadis. Dan jalan ahli hadis itu kelihatan jalan mereka. Iya. Jalan yang lurus, pertengahan, jadah. Iya. Sudah kelihatan. Itu yang ditempuh oleh kebanyakan ulama. Karena itu mengambil ilmu, hendaknya seorang harus tahu dari mana dia mengambilnya. Apalagi dia baru belajar. Baru belajar bagaimana dia menimbang ini baik, ini salah. Ini benar, ini keliru. Dari mana dia tahu? Baik. Kemudian berikutnya dari keutamaan ahli hadith. Kata beliau rahimahullah, lam yulhihim qattu min malin wala khawalin wala btiyain wala harthin wala na'ami. Iya. Mereka tidak dilalaikan oleh dunia. Tidak dipalingkan oleh dunia. Kata beliau rahimahullah, lam yulhihim qattu. Mereka ini sama sekali tidak pernah dilalaikan. Iya. Min malin, oleh harta. Wala khawalin, tidak pula oleh khawl. Khawl ini dari budak-budak, pelayan-pelayan, pembantu yang dia miliki. Nah. Wala btia, tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, jual-beli. Wala hartin, tidak pernah dilalaikan oleh apa? Oleh harf, perkebunan. Wala na'ami, dan tidak pula dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan. Itu sifatnya dari ahli hadith. Nah, akhirat itu selalu terang benderang di hatinya. Harta, dunia. Kalaupun berjalan, bukan artinya ahli hadith itu tidak ada yang berdagang ya. Ada dari mereka yang berdagang, punya pekerjaan. Iya. Karena itu Ibnul Mubarak itu dikenal. Iya. Seorang pedagang rahimahullah. Tapi beliau orang yang sangat zuhud. Dan disebut Ibnul Mubarak ini seorang alim. Dia itu mengumpulkan segala kebaikan. Mungkin segala pintu ibadah yang ada sudah pernah dikerjakan oleh Ibnul Mubarak. Bidang apa saja dikerjakan oleh beliau. Ya. Nah, ini contoh salah satu dari potret ulama ahli hadith rahimahullahu ta'ala. Tidak dilalaikan oleh harta. Tidak pula oleh pelayan. Jual beli. Ada yang bisnis. Karena itu di Sahih Muslim. Ya, Imam Muslim punya guru namanya Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hulwani itu adalah apa? Penjual kue. Ya. Di Kutubus Sittah ada seorang rawi yang bernama Abu Salih As-Samman Az-Zayyad. Ini penjual mentega, penjual minyak. Ya, guru Al-Hakim ada namanya Fulan As-Saidalani. As-Saidalani itu apoteker. Ya. Ada pekerjaan. Dan itu benar bertentangan dengan apa? Belajar. Ya, bukan artinya bahwa seorang itu dia bekerja, ya. Dia bekerja tidak bisa dia belajar. Yang menjadi pokok itu terkait dengan pemahamannya terhadap dunia. Dia ambil sekadar yang dia perlukan. Padahal yang tidak menyibukkannya. Padahal yang apa? Tidak menyibukkannya. Dan dia sudah punya waktu tetap terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu. Iya. Jadi bukan artinya mereka tidak ada yang berdagang atau tidak ada yang beternak. Iya. Tidak. Tapi mereka tidak dilalaikan oleh dunia. Kata beliau, hadza huwal majdu, la mulkun wala nasabun, kalla walal jam'u lil amwali wal khadami. Ya. Ini al-majdul hakiki li ahli al-ilm. Kemuliaan yang hakiki untuk orang yang berilmu. Kata beliau, inilah al-majd. Inilah kekuasaan yang sebenarnya. Iya. Bukanlah kerajaan, bukan pula nasab. Jadi kekuasaan yang sebenarnya, keagungan yang sebenarnya itu apabila perhatian dengan ilmu, perhatian dengan agama Allah, perhatian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bukan kekuasaan, bukan nasab, dan bukan pula mengumpul harta-harta dan pembantu. Fakullu majidin wadi'un inda majidihimu, wa kullu mulkin fakhuddamun limulkihimi. Setiap kemuliaan itu rendah di sisi kemuliaannya ahli hadis. Jadi kalau ada yang mulia, mulia-mulia, dibandingkan dengan kemuliaan ahli hadis, semua yang mulia itu menjadi apa? Menjadi rendah. Iya. Dan setiap kekuasaan itu adalah membantu kekuasaan mereka, adalah pelayan terhadap kekuasaannya ahli hadis. Dan ini sudah berlalu ya, sebelumnya kita sebutkan kisahnya Harun al-Rashid ya, istri Harun al-Rashid. Ketika melihat kondisi Ibnul Mubarak. Ya, Ibnul Mubarak rahimahullah seorang alim dari negeri Khurasan. Ketika beliau masuk ke kota Raqqah, disambut oleh penduduk negeri. Ya. Disambut oleh apa? Penduduk negeri. Ini istri Harun al-Rashid dari istana, dia lihat. Dari kejauhan ada orang diikuti oleh banyak manusia sampai debu itu mengepul ke atas. Ya. Mereka punya sendal copot, dibiarkan saja. Jangan sampai luput dengar orang di depan ini. Ketika ditanya, siapa ke orang ini? Istri Harun al-Rashid bertanya. Maka pengawal menjawab, ini Abdullah ibn al-Mubarak, alimnya negeri Khurasan, datang berkunjung ke Raqqah. Disambut oleh manusia. Kata beliau, inilah ilmu. Apa inilah kekuasaan? Bukan kekuasaannya Harun al-Rashid yang berkuasa dengan tentara dan pelayan. Iya. Kan begitu? Adapun Ibnu Mubarak, dia menguasai hati manusia. Manusia datang berkumpul di sekitarnya, menyambutnya. Bukan karena dia punya apa-apa. Orang perlu kepada apa? Kepada ilmunya. Iya. Pernah ditanyakan oleh Hajjat bin Yusuf kepada penduduk Basrah. Wahai penduduk Basrah, siapa yang berkuasa di tengah kalian? Maka orang-orang menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Dengan apa dia memimpin kalian? Hasan Al-Basri. Dengan ilmunya. Orang perlu kepada ilmu Al-Hasan Al-Basri, sedangkan Al-Hasan tidak perlu kepada mereka. Tidak perlu kepada mereka. Inilah kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan yang sebenarnya. Karena itu ahli hadis diperlukan oleh semua manusia. Diperlukan oleh semua manusia. Dia hidup di dalam sebuah negeri, negeri itu perlu kepadanya. Hidup di dalam sebuah pemerintahan, pemerintahan itu perlu kepadanya. Dan dia tidak perlu kepada manusia. Sebab dia sudah ada pekerjaan sendiri, menyampaikan ilmu kepada manusia, dia tidak perlu kepada dunia siapapun. Dia tidak perlu kepada dunia siapapun. Itu sifat dari ahli hadis. Karena itu kata beliau, setiap kemuliaan itu rendah di kemuliaannya ahli hadis. Dan setiap kekuasaan itu sebenarnya melayani kekuasaannya mereka. Kekuasaannya ahli hadith. Kemudian kata beliau, wal amnu wal nuru wal fawzul azimu lahum yawmal qiyamati wa bushra wal bushra li hizbihimi. Ya, rasa aman, cahaya dan keberuntungan serta kabar gembira pada hari kiamat untuk ahlul ilm. Al amnu, keamanan, wal nuru, cahaya, ya, wal fawzul azim dan keberuntungan yang besar lahum untuk ahli hadis yaumul qiyamah pada hari kiamat wal busyra li hizbihimi dan kabar gembira untuk hizib mereka. Ini empat keutamaan ya. Empat hal. Dan ini sudah berlalu semuanya. Kita terangkan kemarin di mana? Di keutamaan ilmu. Adapun yang pertama al-aman, ilmu itu adalah keamanan karena dia adalah keamanan di mana? Di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan, mereka inilah yang mendapatkan keamanan dan mereka selalu di atas petunjuk. Cahaya. Ini cahaya sudah berlalu ya, bagaimana cahaya ilmu. Al-Fawzul Azim. Di berbagai ayat disebutkan, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ itu terkaitnya dengan ilmu. وَالْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا kabar gembira untuk mereka. Di sakaratul maut, diberi kabar gembira. Di hari akhirat, di hari kiamat, diberi kabar gembira. Dan ini kaitannya dengan orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَإِذَا أَرَدْتَ رُقِيًا نَحْوَ رُتْبَتِهِمْ وَرُمْتَ مَجِدًا رَفِيًا مِتْلَ مَجِدِهِمِ fa'amit ila sulamit taqwa alladhi nasabu was'at bi'azmin wa jiddin mitla jiddihimi wa'akuf ala sunnatil musla kama akafu hifdan ma'al kashfi an tafsiriha wa dumi. Ya. Ini dari inti pembahasan wasiat beliau juga di sini. Setelah kita kenal berbagai keutamaan ahli hadis ini, ya, tentunya jiwa itu ingin mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Maka beliau terangkan, faida aratta fa in aratta ruqiyan nahwa rutbatihim, kalau kamu ingin meningkat tinggi seperti tingkatan mereka, derajat mereka, warum tamajidan rafi'an mithla majdihim, dan kamu menghendaki kemuliaan yang tinggi seperti kemuliaan mereka, caranya apa? Yang pertama, fa'mit ila sulamit taqwa alladhi nasabu. Kamu menuju kepada tangga ketakwaan yang mereka pasang. Itu tangga takwa namanya. Ikuti maksudnya jalannya para ulama ahli hadith. Tapaki jalan mereka. Nah, disinilah perlunya kita ya, mengenal siapa ulama ahli hadith itu. Apa buku-buku mereka. Apa yang mereka ajarkan. Bagaimana ilmu mereka. Ya. Bagaimana mereka itu mengambil ilmu, beramal dengan ilmu. Nah, itu semuanya ada di dalam sirah as-salaf. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa yang mengikuti mereka dari para ulama. Nah, kemudian jalan yang kedua, was'at bi'azmin wa jiddin mitla jiddihimi. Naiklah kamu dengan penuh semangat, tekad kuat, wa jiddin, dan dengan kesungguhan, seperti kesungguhan mereka. Iya. Jadi kalau mau semangat seperti mereka, ah bisa. Dapat. Tapi kalau malas-malasan, nah ini sulit ya. Al-jaddu bil-jiddi wal-hirmanu bil-kasali fansat tusib an-qaribin gayat al-amali. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kemuliaan itu dengan kesungguhan. Dan orang yang diharamkan dapat sesuatu itu disebabkan karena kemalasan. Selalu kamu berdiri tegak, berupaya, kamu akan dapatkan angan-anganmu dalam waktu dekat. Kamu akan dapatkan cita-citamu dalam waktu apa? Dalam waktu dekat. Maka itu kaidah memang. Ya, naik dengan azm dan jid. Ini yang harus dijaga. Makanya ini buku memang kaidah untuk menanamkan azm dan jid di dalam diri. Kalau sudah tertanam indahnya ilmu itu, dia kuasai dari isi buku ini, penekanan-penekanannya, maka dia akan punya azm yang kuat nantinya. Sisa dia biasakan dirinya dengan bersungguh-sungguh. Dia biasakan dirinya dengan bersungguh-sungguh, dia latih dirinya untuk hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, al-ukuf ala sunnah hifdan wa tafsira. Konsentrasi penuh terhadap sunnah dengan menghafal dan memahami penjelasannya. Wa'akuf ala sunnah, i'tikaflah kamu di atas sunnah. Seperti orang i'tikaf di masjid. Tahu orang i'tikaf di masjid ya? Bagaimana i'tikaf itu? Boleh keluar masjid? Tidak boleh, kecuali kalau apa? Ada keperluan mendesak saja. Makan, minum, buang hajat. Keperluannya sebagai manusia, baru boleh dia keluar. Jelas ya? Kalau tidak, tempatnya di mana? Di masjid. Kapan dia keluar tanpa keperluan, batal i'tikafnya. Kan begitu? Nah, kalau mau, seperti jalan mereka, seperti itu. Wa'akuf ala sunnatil musla. Kalian i'tikaf di atas sunnah yang tinggi ini. Kama akafu. Sebagaimana mereka itikaf, hifdan, dengan menghafalnya, ma'al kashfi an tafsiriha, dengan mempelajari tentang tafsir dari sunnah. Jadi sunnah ini ada tafsirnya, ya, ada penjelasannya, rahmatullah. Wadumi, dan hendaknya engkau apa? Selalu continue, terus menerus. Ainat dawam, itikaf di atasnya selalu continue. Baik. Jadi kalau jadi penuntut ilmu itu, ya, dia buat di biografinya penuntut ilmu sepanjang hidup. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau biografinya penuntut ilmu kapan dia mau, wah ini kasihan ya. Hari ini belajar menuntut ilmu, besok wah santai dulu lah. Saya mau istirahat dulu, mau bebas. Nah, ini sudah kena tipu daya setan. Hidup ini tidak ada yang bebas hidup ini. Keliru itu, memahami kemerdekaan, kebebasan. Hidup ini perbudakan, penghambaan. Kalau dia tidak menjadi budak dan hamba Allah, berarti dia adalah budaknya syaitan atau budak diri sendiri. Itu saja kehidupan itu. Ya, maka harus dia jaga, dia selalu arahkan dirinya kepada hal yang baik. Karena itu dibahasakan oleh Ibnul Qayyim kalimat ini, harabu minar rikil ladzi khuliqu lahu fabulu birikil anfusi wasyaitani. Dia lari dari penghambaan yang dia dicipta karenanya, itu beribadah kepada Allah. Maka dia kena musibah menjadi hamba dirinya sendiri atau hamba syaitan. Itu pasti. Karena itu seorang penuntut ilmu harus menjaga ya diri di atas hal ini. Baik, sisa satu halaman lagi. Ini berisi wasiat-wasiat. Bagaimana seorang itu mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan insyaallah taala nanti di pertemuan besok. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.